أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. Sungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka dalam rangka menghalang-halangi dari jalan Allah. Jadi tujuan orang kafir menginfakkan donasi, bahasa sekarangnya donasi. Ya, diinfakkan, didonasikan harta mereka. Untuk apa? Uang yang banyak itu untuk apa? Liyasudu'an sabillah. Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, sehingga enggak heran. Ada nyanyian, ada musik, pentas ini, pentas yang telanjang, yang apa. Al-muhim, itu untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Pentas kekufuran, kekesyirikan, kebid'ahan. Itu untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Uangnya mana? Ya banyak uangnya. Hartanya dari siapa? Orang kafir. Didonasikan dari mereka sendiri. Bahkan kelompok-kelompok ahlul batil, Syiah, mereka negara. Yang donasi itu negara. Ya. Anggaran negara untuk mensyiahkan dunia itu anggaran negara, suatu negara. Ya, sehingga enggak heran, memang seperti itu. Dalam rangka apa? Ya suddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, jangan heran mereka donasikan harta mereka, mereka infakkan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah azza wajalla. Fasayunfiqunaha, niscaya mereka akan menginfakkannya, tetapi akan merugi dan mereka akan kalah, hancur, binasa. Walladzina kafaru ila jahannam yusyarun, orang-orang kafir mereka akan digiring ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Walaupun sudah menginfakkan ya hartanya ribuan juta dolar misalnya, dia infakkan, dia donasikan dengan dalih untuk kemanusiaan, padahal untuk kesyirikan, kekufuran, bahkan kebid'ahan. Tetapi ujung-ujungnya, kata Allah apa? Mereka akan digiring ke dalam api neraka. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, ila jahannam yuhsyarun, mereka akan dicampakkan, digiring, diseret menuju neraka jahanam. Liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib, agar Allah Subhanahu wa taala memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk. Orang manusia yang baik dan manusia yang buruk. Nah, dan Allah jadikan orang-orang yang buruk semuanya dikumpulkan, ditumpuk seluruhnya, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kata Imam Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala mubayyanan li'adawatil musyrikin wa kaidihim wa makrihim. Allah jelaskan tentang makar tipu daya orang-orang musyrikin. Umuzum wa mubazaratihim lillahi wa rasulih. Penentangan mereka, permusuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan usaha mereka untuk mematikan cahaya Allah dan kalimat la ilaha illallah, wa anna bala makrahum sa'udu alaihim. Dan Allah jelaskan bahwa tipu daya mereka, malapetakanya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wala yahikul makru sayyi illa bi ahli. Tidak akan kembali tipu daya makar orang yang jahat kecuali kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau sabar dan bertakwa akan kembali, balik lagi ke orangnya. Faqala innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir, sungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka dalam rangka apa? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Liyabdulul haq, untuk membuat al-haq menjadi batil, batil menjadi hak. Dibutarbalikan fakta. Wa yansurul batil, dan mereka malah menolong kebatilan. Wa yabtulul tauhidur rahman, dan mereka berusaha untuk mematikan tauhidur rahman. Wa yaqumu din ibadatul awthan, mereka jadikan agama untuk menyembah berhala, patung. Fasayunfikunaha, pasti mereka akan infakkan harta mereka itu semua. Wa taqifu alaihim litamassukihim bil batil, sehingga mereka berpegang teguh dengan kebatilan. Wa syiddat bughdihim lil haq, dan kerasnya kebencian mereka terhadap al-haq. Walakinna satakun alaihim hasrah, akan tapi endingnya, finishnya, akhirnya mereka akan merugi. Merugi dan menyesal, hina, hancur. Yughlabun wa yughlabun, hadza amwaluhum wa ma amalu, hilang harta mereka, akan hilang, hancur, dan dari apa yang mereka cita-citakan. Justru yu'adzabuna fil akhirah ashaddal adzab, mereka akan disiksa di akhirat kelak nanti dengan siksaan yang keras. Oleh karena itu, qala walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, orang-orang kafir mereka akan dibangkitkan oleh Allah menuju neraka jahannam. Yajma'un, dikumpulkan seluruhnya agar mereka merasakan siksaan Allah. Wadzalika li'anna darul khabath wal khaba'is wal khubatha, yang demikian itu yang namanya neraka jahanam, tempat orang-orang yang jahat, tempat orang-orang yang buruk, yang jelek, dikumpulkan seluruhnya orang-orang yang jahat. Wallah ta'ala yuridu an yumayyizal khabith minat tayyib, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memilah-milih, membedakan, memisahkan mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk. Dipisah, tidak boleh dicampur. Di dunia maupun di akhirat enggak bisa dicampur di situ. Wa yaj'alu kullu wahidatin 'ala hidah, dan Allah jadikan masing-masing, ya, yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek, yang buruk dengan yang buruk, yang jahat dengan orang yang jahat. Wabidari takhusuhi fayaj'al khabith ba'du ala ba'd, sehingga orang-orang yang jahat masing-masing berkumpul dengan orang yang jahat. Minal amal wal amwal al ashas, orangnya, hartanya, wataknya dikumpulkan satu sama. Ya, menghalangi manusia dari jalan Allah dengan kesyirikan, kekufuran. Orangnya dari hartanya, wataknya, amalannya, jiwanya sama. Bahu-membahu sama, satu pemikiran, satu amalan. Orangnya dikumpulkan seluruhnya. Fayarkumahu jami'an, ya, kumpulkan seluruhnya. Fayaj'aluhu fi jahannam, sehingga Allah jadikan mereka seluruhnya di dalam neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah, mereka adalah orang-orang yang merugi diri mereka, keluarga mereka, harta mereka pada hari kiamat nanti. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata, jelas. Jalan Allah, berapa banyak dari mereka, apa, ya, dari kelompok-kelompok ahlul batil, ya, melakukan kebidahan, kesyirikan, kekufuran terang-terangan, dan diinfakkan, didonasikan harta mereka jutaan dolar Ya, bahkan untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Masjidil Haram, mereka menginfakkan harta mereka. Ya, na'udzubillah. Mereka kumpulkan harta mereka dalam rangka apa? Merusak Islam. Ya, merusak Islam. Caranya banyak. Ya, baik dengan di medsos, zaman sekarang udah banyak cara. Sudah meluas. Dan masing-masing cabang ada lagi. Ya, semuanya itu apa? Mereka infakkan harta mereka dalam rangka apa? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Tetapi Allah kabarkan, walaupun demikian, mereka akan merugi. Harta yang mereka infakkan akan merugi. Merugi dan merugi. Ya, tidak akan baik. Tidak akan kembali kepada diri mereka kecuali menjadi wabal, menjadi malapetaka dan kebinasaan. Balik lagi ke makar yang buruk, makar yang jelek, yang jahat, tipu daya yang jelek, yang jahat kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, sehingga jangan heran ada misalkan perkumpulan dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, itu mereka infakkan dengan bangga, bangga dan bangga. Tetapi apa Allah kabarkan? Ya. Mereka akan merugi, mereka akan merugi. Na'udzubillah. Padahal harta, uang yang mereka donasikan, yang mereka infakkan. Ya. Allahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.